Seluruh hatimu teka-teki yang takkan bisa ku mengerti. Senyuman manis di bibirmu beri harapan semu. Ku ingin tahu siapa di hatimu, apakah itu aku? Sampai kapankah ku harus menunggu jawaban dari kamu? Aku dan kamu juga tahu.